إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqiba wa ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih dalam muqaddimah, beliau menyebutkan tiga perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, menciptakan kita, tidak membiarkan begitu saja sekedar bersenang-senang tanpa ada perintah dan larangan, tanpa ada aturan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia, kepada kita, seorang rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada umat sebelum kita. Maka siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia akan mendapatkan al-jannah, surga. Selanjutnya, waman asahu dakhalan nar. Siapa yang bermaksiat kepada utusan Allah yang diutus kepadanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Beliau rahimahullah menyebutkan dalil pada surah Al-Muzammil ayat 15-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Sungguh kami, kata Allah, telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Maka Fir'aun bermaksiat, durhaka. Maksiat di sini maksiat tamah yang menjurus kepada kekufuran, karena kemaksiatan. Fa'aso di sini kata maksiat. Tidak semua yang bermaksiat dikatakan kafir, tapi dalil ini yang kita baca dari surah Al-Muzammil, fa'asa Fir'aun, kemaksiatan Fir'aun kepada Musa, kemaksiatan tamah yang mengeluarkan dari keimanan, tidak beriman. Oleh sebab itu, fa'akhadnahu akhdan wabila, kami hukum dia dengan azab yang pedih, ya. Azab di dunia di alam barzakh, di akhirat. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Setelah Allah azab di dunia dengan ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore hari. Dan di hari kiamat nanti dikatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab, masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang sangat pedih. Wal'iyadu billah. Ini akibat dari bermaksiat kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan yang tamah, yang sempurna. Tidak ada keimanan sama sekali. Sehingga kita tidak boleh mengatakan orang yang berzina, ya, dosa besar, kafir. Seperti orang-orang khawarij. Berhukum dengan hukum selain Allah. Pemerintah berarti kafir, berhukum dengan selain hukum Allah. Ditambah lagi dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian dalil lain lagi, diperangi. Ya. Ini namanya barakallahu fikum, tidak menempatkan dalil dengan pemahaman yang benar. Pemahaman as-salafus saleh. Di sana banyak dalil yang menunjukkan bahwa tidak semuanya kafir orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dosa besar. Selama tidak meyakini dia melakukan itu adalah perbuatan yang halal, dibolehkan, menyamakan hukum Allah dengan hukum buatan manusia, menyetarakan, terlebih lagi melebihkan hukum selain hukum Allah, maka barakallahu fikum, itu yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Selama mereka masih meyakini Islam adalah agama yang benar, hukum Allah adalah hukum yang seadil-adilnya, hukum yang paling tepat. Namun karena tendensi lain, ada kepentingan lain, mereka mengikuti hawa nafsu. Kemaksiatan semacam ini barakallahu fikum tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Fir'aun barakallahu fikum, tokoh kemaksiatan, tokoh kekafiran. Dan pada umat ini juga ada yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Fir'aun hadil ummah. Siapa itu? Fir'aun hadil ummah. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ya? Iya. Fir'aun hadil ummah, Abu Jahal. Ya. Demikian besar permusuhannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disetarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan Fir'aun Nabi Musa, ya, yang sudah melampaui batas yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Bukankah telah datang kepada kalian kisahnya Musa ketika Allah seru, wahai Musa, di mana? Bukit Tua. Datangilah Fir'aun, katakan kepadanya, ucapan yang lembut, faqul hal laka ila anta zakka. Dalam ayat yang lain, faqula lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Halla itu apa? Ucapan perintah yang sangat lembut dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dalam bahasa kita, perintah yang paling lembut itu apa? Memerintahkan tapi dengan ungkapan yang paling lembut dalam bahasa Arab, faqul hallaka halla. Ya. Ucapan yang sudah pokoknya paling lembut. Karena berdakwah dituntut untuk disampaikan dengan lembut, tidak boleh kasar, kecuali pada tempat-tempat yang memang harus dengan kasar. Adakah engkau mau untuk menyucikan diri sehingga engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia sombong, takabur. Dia mengumpulkan manusia kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Akulah Rabb kalian yang tinggi sehingga Allah mengazabnya dengan azab yang pedih di akhirat dan di dunia. Ya, sebelum di akhirat, di dunia, di alam barzah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga dalil barakallahu fikum tentang Fir'aun menetapkan adanya azab kubur yang diingkari oleh Mu'tazilah. Ya. Mereka tidak percaya dengan adanya alam kubur. Apa barakallahu fikum? Azab di alam kubur. Sementara Al-Quran menyatakan apa? An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi dan sore hari. Dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan ketika sang mayit dimasukkan ke alam barzah, yang baik amalannya di dunia akan mendapatkan wangi harum surga, diperlihatkan kepadanya surga sehingga dia pun berdoa, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Sementara orang yang jelek, yang kafir apalagi, diperlihatkan kepadanya neraka, dihembuskan panasnya api jahannam, tersiksa sehingga dia mengatakan, ya Allah jangan engkau jadikan hari kiamat. Karena setelah kesulitan yang di alam kubur, maka setelahnya lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Siapa yang selamat dari alam kubur, dari azabnya, dari fitnahnya, maka yang setelahnya akan lebih menyenangkan. Sehingga dia pun berdoa, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Ya. Fir'aun barakallahu fikum telah berbagai upaya supaya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan ucapan yang lembut, dengan diperlihatkan tanda-tanda kebenaran Nabi Musa, dengan berimannya orang-orang yang menjadi orang dekatnya Fir'aun, para saharah, tukang-tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menandingi mukjizat Nabi Musa. Beriman. Ya. Tidak pula tunduk kepada kejadian yang harusnya dia tunduk, beriman. Malah dia sombong. Bahkan melampaui batas membunuh para as-saharah, para tukang-tukang sihir yang telah bertaubat, beriman kepada Musa dan Rabbnya Musa. Kemudian dengan berimannya siapa? Pembantu, ya. Pembantunya Fir'aun yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menyisir rambut putrinya Fir'aun, ya, ternyata sisirnya terjatuh. Dia mengucapkan apa? Kalimat at-tayyibah, mengimani Nabi Musa. Sehingga putrinya pun mengatakan, adakah engkau menyembah Rob selain ayahku? Disampaikan kepada ayahnya, kemudian mendapatkan siksaan karena tidak mau kembali, ya, kembali kufur, kemudian sampai tindakan dibunuh. Ya. Istrinya beriman, ya, juga tidak membuat Fir'aun beriman. Juga telah mendapatkan nasihat dari orang-orang kerajaan yang beriman menyembunyikan imannya diajak untuk berpikir jernih. Ya. Ketika Fir'aun hendak membunuh Musa, khawatir ya, dengan mengikuti Musa dia akan menjadi apa? Ya. Menjadi pengikut Musa yang dianggap barakallahu fikum dari kasta lebih rendah. Ya. Karena Fir'aun dari apa? Bangsa apa? Bangsa apa Fir'aun namanya? Kalau Musa dari Bani Israel. Ya. Kalau Fir'aun dari apa? Kibet ya. Nah, mereka barakallahu fikum menindas Bani Israel. Ya. Dijadikan rendah pada pandangan mereka Bani Israel. Sehingga Fir'aun ya, seperti Abu Jahal memandang demikian, kalau aku beriman kepada Nabi Muhammad, bagaimana aku akan unggul ya, dari sisi kehormatan menurut dia. Ya. Padahal kalau mau mengikuti, kehormatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaannya juga akan dijaga, ya. Sebagaimana raja-raja yang mengikuti para nabi yang diutus kepada mereka yang beriman, ya. Allah jaga kerajaannya, kepemimpinannya. Bersamaan dia beriman kepada Rasul dan mengikutinya, taat kepadanya. Ya. Cuma cara pandang Fir'aun yang tidak benar. Fabarakallahu fikum, dari orang dekatnya Fir'aun ya, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa termasuk orang kerajaan menasihati, adakah engkau membunuh yang mengatakan Rabbi Allah, ya, Rabbku adalah Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia sudah mendatangkan bukti-bukti kebenaran apa yang dia dakwakan tersebut. Ya. Tidakkah engkau takut azab Allah akan menimpa dirimu sebagaimana telah menimpa kepada kaum-kaum sebelum kalian, kaum Nuh dan yang lainnya? Apa jawaban Fir'aun? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku ungkapkan ini, apa yang aku jadikan pendapat ya, untuk tidak mengikuti Nabi Musa, tidak beriman kepadanya, adalah pendapat yang sudah apa? Sudah dipikirkan, sudah matang, ya. Bukan sembarangan. Dan aku tidaklah membimbing kepada kalian melainkan jalan kebenaran. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kita harus tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas kebenarannya diwariskan kepada para sahabatnya, kepada as-salafus salih. Ya. Jangan kita berpaling daripadanya. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala beliau menasihatkan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil aqwal. Ya. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan peninggalan salaf. Kenapa? Karena salaflah yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan oleh kalian pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghiasi pendapat tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Nah. Baik, kita lihat penjelasan dari Syarikh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala, beliau katakan hadza aidan haqqun mustafadu min qawlihi ta'ala. Ini merupakan kebenaran. Ya. Siapa yang berdurhaka kepada Rasul, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan kebenaran sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat ke-14. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَوْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, melampaui batasan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya, dan baginya adalah azab yang menghinakan. Ya. Berikutnya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. wa may ya'sullaha wa rasulahu faqad adalla dalalan mubina. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian di dalam surah Al-Jin ayat ke-23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha. Siapa yang durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Wallahu a'lam. Kemudian dalil dari hadis yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man asani dakhala an-nar." Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, hadis yang sebelumnya belum kita baca. Ya, kita baca. "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Faqila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Wa fi riwayatin wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka dikatakan kepada Nabi, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Baik, Allah alam suhab, mungkin itu dulu yang dapat kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.